Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wa salamun ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kajian rutin kita bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Dan semoga Allah SWT menjaga keistiqomahan kita, karena sebagaimana kaidah para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik maka dia akan tumbuh. Yang tumbuh itu yang konsisten. Yang tumbuh itu yang konsisten di satu titik. Sebagaimana apabila kita menanam sebuah benih, lalu minggu depan kita gali lagi, lalu kita pindahkan benih tersebut, lalu 3 hari kemudian kita gali lagi, lalu kita pindahkan lagi benih tersebut, lalu 3 hari kemudian lagi kita gali dan kita pindahkan benih tersebut, apakah benih itu akan tumbuh? Enggak. Yang akan tumbuh adalah benih yang berada di satu titik, lalu dijaga, bahkan mungkin gak dijaga, lalu dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh. Man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, dia yang akan tumbuh. Maka jika kita ingin menumbuhkan iman kita, menumbuhkan ketakwaan kita, menumbuhkan martabat kita, menumbuhkan akhlak kita, maka kita harus konsisten di sebuah titik ilmu. Kita harus istiqomah, dan ini memang tidak mudah. Ini memang susah. Yang paling sulit di salah satu yang paling sulit di kehidupan kan konsistensi. Dan dengan taufik dari Allah lalu konsistensi, banyak orang bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Maka mintalah keistiqomahan atau konsistensi dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita dengan apa yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawi dalam hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar, hadis terakhir dalam bab keikhlasan. Dan kita sudah jelaskan siapa Abdullah bin Umar, seorang yang alim dan orang yang atau sosok yang masuk Islam sebelum beliau balik bersama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bahwa lagi-lagi peran orang tua yang sangat penting. Peran orang tua yang sangat penting. Dan beliau bisa menggabungkan antara ilmu dan amal, ilmu dan kewaraan. Sampai-sampai Jabir bin Abdullah mengatakan, ma minna ahadun illa malat bihi dunia wa ma biha makhala Umar wa binuhu Abdullah. Tidak ada satupun dari kita kecuali ada ketertarikan terhadap dunia dan apa yang ada dan ditawarkan oleh dunia, kecuali Umar bin Khattab dan anak yang bernama Abdullah. Anak yang bernama Abdullah. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Dan beliau juga tidak gila dan haus kekuasaan. Beliau tidak berambisi terhadap kekuasaan. Kita tahu bagaimana penduduk Syam itu benar-benar menginginkan beliau dan sangat mencintai beliau, tetapi beliau tidak ambil kesempatan itu untuk berusaha mengambil kekuasaan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan dari beliau. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, beliau adalah salah satu ulama para sahabat radhiyallahu ta'ala an, dan juga orang yang sangat banyak meriwayatkan hadith-hadith Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadith, sangat detail dalam meriwayatkan hadith. Dan ini pelajaran untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita teladani beliau dengan segala keterbatasan kita. Kita bukan siapa-siapa, tapi dengan mengetahui bagaimana orang-orang terbaik itu menjalani kehidupan, orang-orang terbaik itu beraktivitas atau bersikap, kita akan termotivasi. Karena mereka lah orang-orang terbaik. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, lalu generasi yang berikutnya dan yang berikutnya. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan hadis yang disampaikan atau dibawakan al-imam an-nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, dan seluruh orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam, adalah hadis ketika Nabi SAW bercerita tentang tiga orang yang melakukan perjalanan, tiga orang yang melakukan safar, lalu mereka harus bermalam, dan mereka mendapatkan sebuah gua, dan mereka putuskan untuk bermalam di sana, menginap di sana. Lalu begitu mereka masuk ke gua tersebut, ada batu besar yang jatuh dari atas gunung, dan tepat persis menutupi mulut gua itu. Tempat persis menutupi mulut gua tersebut, dan mereka nggak bisa keluar. Mereka nggak bisa keluar. Mereka terjebak di dalam gua. Dan secara perhitungan manusia itu fatal. Secara perhitungan manusia kemungkinan meninggal di sana. Nggak bisa didorong, nggak bisa disingkirkan, nggak bisa. Apalagi pintu otomatis, nggak bisa bergerak sendiri gitu loh, nggak bisa pakai fingerprint dan seterusnya, nggak bisa pakai kursi akses dan lain-lain. Tapi lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sepakat mengatakan innahu la yunjikum minas sakhra illa an tad'ullaha bi shalihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu besar ini, kecuali jika kalian semua, artinya kita semua, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan amal-amal soleh kalian, amal-amal soleh kita. Dan prinsip orang-orang beriman, begitu ada masalah kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ada masalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman terhadap firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekali lagi ini terjadi di sebelum masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah ibrah bagi kita. Dan betapa banyak konsep yang sama, betapa banyak konsep yang sama. Masih ingat ucapan Hasan Al Basri rahimahullah tentang surat Al Fatihah, tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Apa kata beliau? Barang siapa yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu ia berhasil meresapi maknanya dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, maka sejatinya ia baru saja mengamalkan isi dari seluruh kitab-kitab suci nabi-nabi terdahulu. Seluruh kitab-kitab suci nabi-nabi terdahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi itulah isi dari kitab-kitab suci terdahulu. Kitab-kitab suci yang lalu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Begitu terjadi, ditutup dengan batu yang sangat besar. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan caranya adalah dengan kita berdoa menyebutkan amal-amal soleh kita, amal-amal soleh. Iya karena budua, iya karena stain. Jadi ini konsep yang sangat ampuh, konsep yang sangat besar dan konsep yang dipraktekkan orang-orang saleh sebelum kita, dan Allah tuntut untuk kita praktekkan juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu mulailah orang yang pertama mengatakan, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, aku tuh punya dua orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lansia, dan aku selalu dan aku tidaklah memberikan mereka minum susu di malam hari, dan aku artinya aku dan aku selalu memberikan susu kepada mereka di malam hari, dan aku prioritaskan mereka sebelum keluarga dan hamba sahayaku. Jadi nggak ada yang aku kasih sebelum mereka berdua, nggak ada yang aku berikan sebelum mereka berdua, sebelum orang tuaku. Dan suatu hari aku cari kayu agak jauh, sehingga membuat aku pulang agak terlambat. Aku pulang agak terlambat. Dan ketika aku pulang, mereka udah tidur. Tapi aku tetap memerah susu tersebut, lalu aku siapkan untuk mereka, dan ketika aku ingin suguhkan, benar-benar mereka tidur dan gak bangun. Dan aku gak ingin membangunkan mereka. Orang tua lagi tidur pulas, terus sudah sepuh, dan biarin mereka tidur. Aku gak ingin bangunin mereka. Sebagaimana aku gak ingin keluargaku, hamba saya, ku minum duluan sebelum mereka. Jadi aku gak ingin anak-anakku minum duluan. Aku gak ingin istriku minum duluan. Ini harus orang tua yang minum duluan. Maka orang itu putuskan untuk nunggu orang tuanya. Nunggu orang tuanya. Falabitu walqadhu ala yadi intidharu istiqadahuma. Antadhiru istiqadahuma. Maka aku tunggu di malam itu sambil memegang tempat susu, dan aku tunggu mereka bangun dari tidur mereka. Jadi nggak dibangunin, tunggu aja sampai bangun, dan nggak buat suara-suara. Mungkin ada orang nggak enak bangunin orang tuanya langsung, tapi dia sama aja suara orang tuanya bangun juga karena berisik banget suaranya. Atau sengaja buka pintu, apa, tutup pintu keras-keras, jedar gitu. Oh, mohon maaf ya, pada bangun ya. Ya iyalah, anda tutup pintu kayak begitu. Jadi dia nggak membuat apapun, dia tungguin, dia nggak mau bangun orang tuanya. Dia nggak bangun orang tuanya. Cuman dia nggak mau kalau orang tuanya bangun, orang tuanya kehausan, orang tuanya pengen minum nggak bisa. Maka sekali lagi dia begadang. Hatta bariqal fajru wasibiyatu yatadaghun 'inda qadamai. Dan itu berlangsung semalam suntuk. Semalam suntuk. Sampai subuh. Dan anak-anak udah pengen minum tuh susu. Dan berat anak-anak nangis pengen minum susu tersebut, tapi tetap orang tua prioritas. Fastayqadha fashariba. Lubukahuma. Maka di waktu subuh mereka berdua bangun, lalu mereka meminum susu tersebut. Mereka meminum susu tersebut. Lalu orang ini berdoa, Allahumma, ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut mengharapkan wajahmu, fafarij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhra. Maka tolong selamatkan kami dari batu besar tersebut. Batu besar tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, hadirin yang Allah muliakan. Apa yang terjadi? Fan fajarat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Subhanallah. Itu batu bisa bergerak sendiri. Batu bisa bergerak sendiri gitu. Tapi tetap belum bisa membuat mereka keluar dari gua itu. Tetap belum bisa membuat mereka keluar dari gua tersebut. Gak bisa keluar. Tapi bergerak. Kejadian. Ini bukan fiksi. Ini bukan khayalan. Itu kejadian. Kejadian. Dan apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberi Allah, jika aku mengerjakan itu semua ikhlas kepada Engkau, maka selamatkanlah kami dari gua tersebut. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, inilah yang dinamakan berdoa dengan menyebut amal soleh. Dan amal solehnya adalah berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah sebuah amal soleh yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ibnu Allan mengatakan ketika mensyarah hadis ini bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang memiliki amal berbakti kepada orang tua pertama kali dalam hadis ini. Karena ada tiga. Nabi tahu kan kisah-kisahnya. Tapi yang pertama kali Nabi sebutkan adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Maka ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah yang sangat mulia. Amal saleh yang sangat mulia. Jadi secara isyarat dari Nabi SAW, ketika Nabi sebutkan pertama kali, berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang sangat mulia. Karena Nabi kedepankan sebelum dua amalan yang lain. Dan kita nanti akan dengar dua amalan yang lain juga sangat luar biasa. Tapi yang dipilih untuk disebutkan pertama kali oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah berbakti kepada orang tua. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Lalu yang berikutnya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa berkhidmat kepada orang tua dan berbuat baik kepada mereka itu diprioritaskan. Diprioritaskan dari berbuat baik kepada pihak lain. Seperti anak dan istri, anak dan keluarga. Jadi diprioritaskan dibanding anak dan keluarga, anak dan istri. Jadi kalau harus memilih, maka pilihlah berbakti kepada orang tua sebelum berbuat baik kepada anak dan berbuat baik kepada istri. Dan inilah sebuah konsep yang ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah itu pernah kedatangan orang. Ada orang nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang atau orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Kebaikanku dalam bersikap, dalam bergaul, dalam lain-lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu. Ibumu yang paling berhak. Tumaman. Lalu orang ini kembali bertanya, lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu lagi. Oh, ibu ya. Terus nanya lagi nih orang, tumaman. Yang ketiga siapa ya Rasul? Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibumu lagi. Oh, ibu lagi. Tumaman. Lalu yang keempat siapa ya Rasul? Tumma abuk. Yang keempat adalah Bapakmu. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi jemaah yang Allah muliakan, ibu, baru atau ibu baru ayah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ummuka, thumma ummaka, thumma abaka, thumma adnaka, adnak. Ibumu, ayahmu, baru setelah itu yang terdekat, lalu yang terdekat. Jadi, bukan anak, bahkan bukan istri, orang tua, jadi bukan istri dan bukan anak. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan kecuali bagi seorang wanita yang sudah bersuami, maka suaminya lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya pada saat dia bersuami. Suaminya lebih diprioritaskan dibanding orang tuanya, karena ini pengkhususan. Hanya saja jemaah sekalian Allah muliakan, ketika kita berbicara tentang skala prioritas seperti ini, kita harus mengetahui sebuah kaidah bahwa al-jam'u aula min at-tarjin amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan dibanding memilih salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Sekali lagi, menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan dibanding mengambil sebuah dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Artinya, kalau masih bisa diamalkan semuanya, maka amalkan semuanya. Bukankah berbakti kepada kedua orang tua kita lakukan karena dalil, sebagaimana kita berbuat baik kepada anak, kepada istri, itu juga karena dalil, semuanya dalil. Maka cara berpikir yang benar, cara berpikir ilmiah yang benar, selalu berpikir bagaimana menggabungkan. Bagaimana win-win. Baru kalau udah mentok, udah deadlock, baru tarjih. Al-jamu awla minat tarjih, amkan. Menggabungkan itu lebih didahulukan daripada memilih salah satu dan meninggalkan yang lain jika masih memungkinkan. Jika masih memungkinkan. Oleh karena itu tidak bijak, tidak hikmah apabila seorang suami dikit-dikit senjatanya, kan kamu harus lebih berbakti kepada aku daripada orang tuamu. Kamu kan harus lebih berbakti kepada aku daripada kedua orang tuamu. Padahal masih bisa digabungkan. Ini cuma ego laki-laki aja. Ini cuma ego suami aja. Padahal kalau mau diupayakan bisa. Jadi sebisa mungkin upayakan agar semua dalil diamalkan. Sebagaimana sekali lagi, selama bisa mengupayakan berbakti pada orang tua, lalu ke anak atau ke istri, maka dilakukan. Makanya kan dalam hadis ini, orang ini harus memilih siapa yang dikasih pertama kali, gitu loh. Jadi putuskan tetap kasih orang tuanya. Udah gak bisa pilih lagi. Kalau mau kasih orang tua harus nunggu, udah. Ya udah tunggu. Ditunggu sampai subuh. So juga istri dan anak kalau gak dikasih dalam malam itu tidak ada hal darurat. Jadi kita tetap prioritaskan orang tua daripada istri dan anak-anak di dalam kondisi di mana kita tidak bisa mengakomodir seluruh pihak. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau masih bisa mengakomodir, maka diakomodir, dikerjakan semuanya, karena semuanya wahyu, semuanya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi memang terkadang dalam kehidupan ini kita nggak bisa menggabungkan semuanya. Ya contoh misalnya tadi kalau case-nya suami, suami harus dinas atau harus pindah ke luar negeri misalnya selama 2 tahun. Tapi orang tua pengen kita tetap tinggal di sini sama mereka. Mana kita prioritaskan? Ikut suami. Ikut suami. Itu udah gak bisa digabungkan lagi. Setengah-setengah aja deh. Setengah diri kamu di Indonesia, setengah ikut kan gak bisa. Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau udah mentok, oke, baru. Atau dalam case orang tua diprioritaskan daripada istri dan anak-anak, itu tadi. Orang tua minta ke kanan, istri anaknya minta ke kiri, ya udah ke kanan. Ke kanan udah. Lagi jalan-jalan keluar bareng orang tua, bareng istri, bareng anak-anak. Orang tua ingin makan makanan Indonesia misalnya. Lalu anak-anak pengen makan masakan Korea yang halal. Udah ikut orang tua. Udah, yang lain ikut orang tua. Dan harus milih gitu loh, harus milih. Itu sebagai contoh. Jadi ada banyak contoh yang bisa kita terapkan dalam hal ini. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, akomodir. Dan suami harus mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Jangan menggunakan ini sebagai senjata untuk menjustifikasi ego, untuk menjustifikasi arogansi. Mungkin kita bisa memperlihatkan arogansi kita di hadapan istri kita, tapi bukankah kehidupan kita ada yang menciptakan, kehidupan kita ada yang melihat, kehidupan kita ada yang mengatur. As-Sami'ul Basir, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ala kulli syai'in qadir, yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita tindas istri kita atau kita arogan terhadap istri kita, Allah akan balas. Allah akan balas. Al-jazab min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Akan ada orang yang lebih kuat dari kita yang bersikap arogan di hadapan kita dan kita enggak bisa ngapa-ngapain. Ingat, bukan kita yang punya kehidupan kita. Rabbul alamin, Rabbun nas. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Dan sekali lagi, adapun berkaitan dengan istri dan anak-anak, istri dan anak-anak, maka prioritaskan orang tua jika tidak bisa digabungkan. Tidak bisa digabungkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apalagi ketika orang tua sudah sepuh, sudah lansia, udah kalau udah kondisi demikian kita yang harus ngikutin alurnya, bukan mereka disuruh ngerti kepentingan istri kita sama anak-anak kita. Udah susah kalau udah lansia, udah ikutin aja selama nggak haram. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan inilah firman Allah Subhanahu Wa Taala di lebih dari satu dalil. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan kesyirikan sama sekali, dan berbaktilah atau berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Begitu juga Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah perintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah atau berbuat baiklah kepada orang tua. Dan konsepnya simpel, hadirin. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Asyur, beliau mengatakan bahwa kenapa orang tua di dibahas satu konteks dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah karena Allah yang menciptakan kita dan orang tua yang melahirkan kita, itu simpel. Secara global demikian, yang menciptakan kita Allah. Lalu sarananya Pak orang tua. Ya udah. Udah itu dua pihak yang harus diprioritaskan. Orang tua yang harus kedua pihak yang harus diprioritaskan, setelah Allah baru orang tua. Setelah Allah baru orang tua. Dan juga itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 14. Allah mengatakan anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada aku engkau akan kembali. Engkau akan kembali. Dan engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan saudaraku yang Allah muliakan, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar ini, itu juga diterapkan oleh para ulama kita. Diterapkan oleh para ulama kita. Mereka sangat memprioritaskan orang tua. Al-Imam Ibnu Asakir itu pernah terlambat ke Asbahan. Kata ditanya, kok tumben kau terlambat? Kata beliau, aku belum dapat izin dari orang tuaku. Jadi aku sebenarnya gak terlambat, tapi izinnya terlambat. Akhirnya begitu dapat izin, baru aku bisa keluar, baru aku bisa safar. Ini kalau hari gini, kalau gak tahu hari gini ya, tapi kalau waktu kita, waktu di era kita sekolah, oh itu udah dibully sama teman-teman, udah dicengin sama teman-teman. Halo anak mama lo, halo anak mama, biasa anak mama. Dan kita malu kalau misalnya label itu disematkan ke diri kita. Padahal itu kebanggaan bagi para ulama. Di dunia para ulama itu kebanggaan. Jadi kalau ada label anak mama itu kebanggaan. Lihat Al-Imam Ibnu Asakir. Dan enggak gengsi. Saya sebenarnya enggak terlambat, tapi orang tua saya enggak izinkan saya berangkat. Jadi udah ulama masih izin orang tua. Jadi ini yang perlu kita camkan, jemaah yang Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan. Sa'id bin Sufyan Ats-Tsauri. Itu pernah mengatakan majafautu abiqat. Aku enggak pernah bersikap dingin gitu atau kaku, keras juga kepada ayahku. Jadi aku selalu bersikap baik sama ayahku. Wa innahu la yad'uni wa ana fi sholati ghairu maktuba fa'qta'uha lah. Dan kalau ayahku memanggilku pada saat aku sedang sholat, selain sholat wajib. Ini mungkin sholat duha, sholat rawatib, sholat sunnah wudhu, atau sholat yang lain, sholat sunnah, maka aku pasti akan membatalkan atau memutuskan sholatku untuk menyambut panggilan ayahku. Loh kok bisa? Ini kan sholat. Itulah para ulama, mereka ngerti fikih. Mereka tahu skala prioritas. Memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Sedangkan sholatnya sholat sunnah. Dan apabila yang wajib berbenturan dengan yang sunnah, maka yang wajib diprioritaskan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya kan beliau katakan, selain sholat wajib, maka aku akan putuskan itu sholat. Seorang nama besar juga, Mis'ar bin Kidam. Istasqat ummu Mis'ar bin Kidam minhuma an fil lail. Ibunya Mis'ar bin Kidam ini itu meminta tolong diambilkan air pada waktu malam. Jadi dalam sebuah malam ibunya minta tolong ambilin ibu air dong. Terus diambilinlah. Faqama faja'a. Maka Mis'ar pun bangkit lalu menyiapkan air lalu membawakan ke ibunya. Ketika beliau bawakan ke ibu beliau, waqad namat, ibunya udah tidur. Kan capek gitu ya, ketiduran. Dibawain tuh mungkin sebaskom air atau gelas air ya. Ibunya udah tidur. Ya tidak, kita kalau ya mama tidur tadi minta gitu. Kalau kita udah ngedumel mungkin. Tapi beliau enggak, wa kari an yadhhaba fatatlubuhu wa la tajidu. Wa la tajidu. Maka beliau enggan untuk pergi. Lalu pas beliau pergi, tiba-tiba ibunya bangun nyariin beliau, lalu enggak ada. Padahal kan lagi pengen air. Sebagaimana wa kariha an yuqidhaha. Dan beliau juga enggak pengen membangunkan ibunya. Enggak pengen bangun ibunya. Enggak pengen ganggu ibunya, gue capek. Ibu sini capek, udah biarin tidur. Tapi kalau mau pergi, nanti bangun nyariin saya, enggak ada lagi. Falam yazal qa'iman wal ina'u ma'ah hatta asbah. Maka beliau berdiri di malam tersebut sambil megangin air hatta asbah, sampai pagi hari. Persis apa yang dikatakan Nabi SAW di hadis Abdullah bin Umar, berdiri megangin air sampai pagi. Jadi ini bukan dongeng, hadis Abdullah bin Umar itu real dan diterapkan oleh para ulama kita. Perpegangannya sampai di pagi hari. Tunggu aja gitu, kayak pelayan. Padahal Mis'ar bin Kidam ini, itu wibawanya luar biasa. Wibawanya luar biasa. Banyak orang itu gak berani nanya langsung sama beliau. Saking, aduh, gue gak bisa dia nanya sama beliau deh. Wibawanya itu loh. Wibawanya tuh Masya Allah orang ini. Tapi sama ibunya kayak pelayan. Sama ibunya, aduh, berdiri aja deh. Berdiri aja. Nungguin ibunya bangun sendiri. Dan gak mau kalau ibunya kaget bangun atau kebangun, harus nyari-nyari beliau lagi. Sampai pagi. Kayak dongeng jamaah sekalian. Tapi itulah para ulama kita. Dan itulah agama kita. Kitanya belum bisa mengamalkan karena keterbatasan kemampuan kita dan segala khilaf kita. Hadirin yang Allah muliakan, terakhir contoh dalam memprioritaskan orang tua adalah Al-Imam Haywah. Al-Imam Haywah salah satu ulama-ulama besar. Yaqudu fi halaqatihi yu'allimun nas. Beliau suatu hari sedang mengisi kajian mengajarkan manusia. Fataqulu lahu ummu. Tiba-tiba dalam riwayat ibunya datang dari pintu masjid terus teriak, "Kum ya Haywah. Berdirilah wahai Haywah." Antum bayangin gak sih, tiba-tiba antum, kita lagi duduk di kajian seorang ustaz, tiba-tiba, kalau lagi serius nih, tiba-tiba ada suara menggelegar dari pintu masjid, suara kencang dari pintu masjid, manggil nama ustaz kita, gak pakai kata-kata ustaz, langsung nama gitu loh. Beda nama ustaz kita, Ustaz Fulan. "Ya Fulan, berdirilah." Itu kita kan kaget. "Ya Allah, ini siapa sih ini?" Gitu. "Ini siapa sih emak-emak nih?" Gitu kan. Kalau mungkin ada langsung ada yang dengar, "Gak punya adab banget nih ibu-ibu." Mungkin begitu ada sebagian orang. "Kum ya Haywah. Wahai Haywah, berdiri kamu." "Walki asy'ira lid-dajaj." Berdiri lalu kasih makan anak-anak ayam kita atau ayam-ayam kita. Ternyata ibunya yang manggil. Dan suruh beliau menghentikan kajian untuk sebuah misi. Misinya berkelas? Enggak, kasih makan ayam. Kalau misinya berkelas gitu ya, secara substansi mungkin keren gitu. Ini kasih makan ayam depan semua orang. Depan semua orang. Gimana respon Imam Hayya? Fayaqum wa yatruku ta'lim. Lalu beliau tutup langsung seketika itu juga beliau bangkit dan beliau tinggalkan kajian. Subhanallah. Dan gak komplain sama ibunya. Ya ibu, jangan teriak-teriak gitulah bu, di depan murid-murid aku kan malu bu, malu. Muka aku mau taruh di mana bu? Gak begitu. Subhanallah. Kalau kita gengsi. Kita minder kalau orang tua kita datang ke kantor kita. Apalagi penampilannya penampilan yang standar banget. Kita malu misalnya. Ini ulama, depan semua orang. Ya haiwa. Dan bahasanya benar-benar bahasa ibu banget. Di saat orang kita kecil kan gitu. Langsung sebut nama, ayo ikut. Kasih makan ayam. Udah. Kenapa? Karena mentaati orang tua, fardu ain. Kajian secara umum fardu kifayah. Fardu ain dikedepankan dibanding fardu kifayah. Dan itulah para ulama. Itu contoh. Jadi hadis ini real. Hadis ini real. Satu-satunya kita gak boleh taat dan tidak boleh memprioritaskan adalah ketika orang tua mengajak kita maksiat. Atau melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh taat. Itu tidak boleh taat. Itu tidak boleh taat. Selama bukan maksiat harus taat. Makanya Allah berfirman apa dalam surat Luqman? Tolong buka surat Luqman ayat 15. Allah mengatakan wa in jahadaka, dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh menggunakan segala cara, wa in jahadaka, berupaya habis-habisan, ala antusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, untuk membuat engkau melakukan kesyirikan terhadapku dan hal-hal yang engkau enggak tahu ilmunya, kesyirikan yang engkau enggak tahu ilmunya, apa kata fala tuti'huma, jangan sekali-kali taat kepada mereka. Enggak boleh taat. Enggak boleh taat sebagaimana Mus'ab bin Umair ketika ibunya ingin beliau kembali melakukan kesyirikan, enggak mau Mus'ab bin Umair. Enggak boleh taat. Tapi berhenti ayat tersebut sampai di sini saja? Belum. Ayat itu dilanjutkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaul dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi kalau orang tua mengajak kepada kemaksiatan, gak boleh taat. Dan gak boleh memprioritaskan mereka. Tapi tetap dengan baik. وَصَحِبْهُمَ فِي دُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan tetap bergaul dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dan ini momentum, ini Ramadan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kasih apa yang kita bisa kasih, dan kita tahu kondisi keterbatasan. Tetap, apalagi kalau orang tua kita sepuh atau orang tua kita berumur, apalagi penyakitnya komplikasi, hati-hati. Bisa jadi dalam kondisi seperti ini, salah satu cara berbakti kepada mereka dengan jaga jarak dengan mereka karena COVID-19, dan kita gak mau kita menularkan mereka. Bisa jadi kita carrier yang menularkan kepada mereka. Tapi harus bisa masuk, bisa menjelaskan, bisa mengkomunikasikan. Dan ini juga tidak menghalang kita melakukan beberapa hal. Selama tidak membahayakan mereka atau menyalahi aturan. Kita bisa telepon, kita bisa lakukan jaga jarak. Dan lain-lain. Intinya tetap berbakti kepada orang tua dengan cara-cara yang benar dan tidak membahayakan mereka, tidak mengirim penyakit kepada mereka di saat pandemi seperti ini. Harus tetap berbakti. Ini bukan alasan untuk tidak berbakti. Ini kondisi ini bukan alasan. Ada banyak cara. Bisa Zoom, bisa video call, dan seterusnya. Yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Bisa telepon, bisa WA, dan lain sebagainya. Atau dengan apa, dengan media-media lain. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, jemaat sekalian. Kita bisa telepon atau cara-cara lain. Kita bisa kirim makanan aja. Dan semua hal-hal baik, ini bulan Ramadan, ini bulan yang penuh keberkahan, dan salah satu amal ibadah yang sangat besar adalah berbakti kepada orang tua. Bahkan lihat, sholat sunnah aja akan dibatalkan oleh para ulama kalau dipanggil orang tua. Itu kan pahala gede banget, sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah apa? Sholat terawih. Jadi ini pahala besar. Ini pahala besar, dimaksimalkan. Dimaksimalkan mumpung ada di Ramadan. Ini bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan esok insyaallah taala. Kita agak sedikit tekankan masalah ini karena masalah ini penting, dan kita lihat bagaimana para ulama kita memprioritaskan orang tua mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita buka sesi tanya jawab sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi niat dan memberikan jalan yang lurus untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, untuk sholat di rumah, manakah yang lebih utama? Sholat di awal waktu sendirian atau menunggu 30 menit untuk bisa berjamaah dengan orang tua? Karena harus menunggu orang tua saya yang kadang agak lama untuk bersegera sholat. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terapkan kaidah di atas. Sholat di awal waktu hukumnya apa? Sholat di awal waktu hukumnya sunnah dan ditekankan. Dan menyenangkan orang tua adalah berbakti kepada orang tua dan hukumnya wajib. Maka prioritaskan berbakti kepada orang tua. Jadi selama kita tidak keluar dari waktu atau mepet-mepet waktu dan itu rutin, insya Allah. Bisa, apalagi 30 menit misalnya untuk sholat zuhur, untuk sholat asar itu masih, atau sholat isya, apalagi sholat isya ya, itu masih worth it lah insyaallah. Dan kita bukan malas, tapi karena kita menunggu orang tua, dan menunggu orang tua pahalanya besar loh. Menunggu orang tua pahalanya besar sekali. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua anak yang keduanya sudah meninggal dunia selain anak beristighfar untuk ayah dan ibu? Dan bolehkah ketika anak sedekah anak niatkan pahala itu untuk ayah dan ibu? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Enggak ada cara yang terbaik kecuali untuk jadilah hal ini sebagai cambuk menjadi anak yang soleh. Gak ada cara yang terbaik kecuali jadi anak yang soleh. Udah, pokoknya orang tua meninggal, saya harus jadi anak yang soleh. Dan ini motivasinya harus semakin berkali-kali lipat. Ini bukan tentang kita, ini tentang kedua orang tua kita. Karena doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara umum adalah doa anak yang soleh. Waladun solehun yada'ulah. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Maka jadilah anak yang soleh dulu. Jadilah anak yang soleh. Kalau waktu orang tua kita masih hidup, kita masih suka offside, kita masih suka ke bawah, sekarang jangan lagi. Orang tua kita gak bisa sujud sekarang, tapi kita masih bisa. Orang tua kita gak bisa ruku, tapi kita masih bisa. Maka perbanyaklah ruku dan sujud dan berbaktilah kepada orang tua kita. Lalu doakan, doakan mereka berdua, doakan mereka berdua, doakan mereka berdua. Lalu kalau pertanyaan, bisa gak bersedekah atas nama mereka? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi hukum asalnya kita jadi anak yang soleh dulu. Jadi anak yang soleh dulu. Atau ketika misalnya mereka mereka berdua selama hidupnya belum berhaji, lalu mereka ingin, sedangkan nggak mampu, kita bisa hajikan mereka atau kita bisa umrohkan. Itu salah satu bentuk berbakti kepada mereka. Intinya, wafatnya kedua orang tua kita bukan berarti kesempatan berbakti kita terputus, bukan. Idza mata ibnu adam inqata'a amalu, apabila anak Adam meninggal terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz keluarga selalu dalam lindungan Allah. Demikian juga untuk pendengar dan untuk seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Ustadz, jika kita berdoa bertawasul dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan dan doa tersebut terkabul, apakah pahala amal ibadah kita tadi gugur Ustadz? Enggak gugur. Tidak gugur. Jadi silakan berdoa dengan menyebut amal soleh kita. Itu gak gugur insyaAllah. Bahkan dengan dikabulkannya doa tersebut, itu menunjukkan amal soleh itu diterima sama Allah. Itu isyarat. Isyarat amal soleh itu diterima. Makanya kan begitu batu bergeser, itu kejadian malam itu diterima sama Allah SWT. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bukan gugur, diterima justru. Wallahu ta'ala bisawab. Isyarat tentu saja, kita gak bisa pastikan, itu isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan semoga seluruh umat Islam dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis muslim yang dimaksud yang terdekat itu, siapakah Ustaz jika bukan anak? Lalu bagaimana dengan orang tua yang hanya memiliki anak perempuan untuk bisa mendapatkan anak yang memprioritaskannya? Yang pertama, salah satunya anak, kan yang terdekat. Salah satunya anak. Tapi kalau gak punya anak, orang terdekat, kakak, adik. Pokoknya yang terdekat. Bisa om, tante. Kan kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil walid. Al-khalatu bimanzilatil mohon maaf. Dalam sebuah hadis ya. Al-khalatu bimanzilatil hadis ini ada dalam Bulughul Maram. Tante itu kedudukannya seperti ibu. Itu di antara yang terdekat. Kondisi yang terdekat setiap orang itu berbeda. Kondisi terdekat dalam setiap orang berbeda. Lalu bagaimana dengan orang tua yang hanya memiliki anak perempuan untuk bisa mendapatkan anak yang prioritaskannya? Caranya, ini kan maksudnya kan setelah menikah ya. Caranya jangan salah pilih mantu, itu dia caranya. Setelah jujur sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Atau kalau bahasa simpel, yang pertama jujur sama Allah. Yang kedua, kalau kita masih punya orang tua, berbakti sama orang tua kita. Al-jazaa' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kita berbakti sama kedua orang tua kita, nanti Allah akan mudahkan anak kita berbakti sama kita. Terus yang ketiga itu tadi, jangan salah pilih mantu. Cari mantu yang berilmu, yang ngerti, yang tulus, yang gak mengedepankan ego. Jadi jangan ngasal. Cek ini mantu, ini calon mantu kita siapa. Karena kita akan disakiti nanti kalau kita ngasal. Kita akan kecewakan kalau kita gak milih. pastikan mantu kita mengerti, dan bukan hanya mengerti, berusaha menjalankan konsep ini. Karena kalau menantu kita soleh, maka suami akan yang baik akan memberikan jalan untuk istrinya berbakti kepada orang tuanya. Gak akan ngalang-ngalangin. Karena dia tahu kok, alwasailah akamul maqasid. Itu kaidah fikih. Sarana itu hukumnya seperti hukum tujuan. Jadi kalau kita memberikan sarana kepada istri kita untuk tujuan berbakti kepada orang tua, kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Adapun kalau kita cuman sok-sok ego, sok-sok mengedepankan arogansi, mana pahalanya? Emang ada dalil apabila Anda semakin arogan sama istri Anda, Anda akan dapat surga? Ada dalil seperti itu? Orang suami yang soleh itu tahu dia pengen cari surga. Nah, ini berbakti sama orang tua nih. Berbakti sama orang tua. Jadi dia kan berikan kesempatan. Kalau saya kasih sarana, saya dukung, saya akan dapat pahala berbakti sama orang tua. Jadi carilah menantu yang seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Bila kondisi kita saat ini terbatas dalam hal keuangan, manakah yang lebih diprioritaskan, memberikan makan berbuka puasa tangga kita yang membutuhkan atau mengirimkan uang tersebut untuk orang tua persiapan lebaran? Karena biasanya untuk lebaran orang tua membutuhkan budget ekstra untuk menjamu tamu dan lain. Jazakallah khairan. Masih open house orang tuanya. Tapi kita gak tahu ya. Allah Ta'ala bisa kasih orang tua itu selalu prioritas lah. Dan insya Allah masih bisa win-win. Yaudah kita kurangin aja budget kasih ke orang lain agar kita juga bisa kasih ke orang tua kita. Jadi udah kan, kita bisa kasih kurma. Kita bisa kasih kurma. Apalagi kalau misalnya orang yang sangat butuh, itu kurma salah satu pilihan. Harga lebih murah. Lalu nutrisinya gak kalah. Dan yang paling penting itu salah satu sunnah Nabi SAW. Ketika makan sahur, dan Nabi juga makan kurma ketika berbuka. Jadi sekali lagi, itu bisa jadi solusi atau yang lain. Jadi kita mainin budget aja. Kita juga berusaha tetap kasih tetangga karena membutuhkan. Tapi jangan lewatkan kasih orang tua. Apalagi kondisi Ramadan seperti ini, rugi kita kalau gak kasih orang tua. Jangan kasih orang tua kita. Itu pahalanya gede, dan ingat selalu memprioritaskan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustaz beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz mohon sarannya bagaimana cara memberikan masukan kepada orang tua agar melakukan ketaatan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Di samping kita tidak ingin menyinggung perasaannya sedikit pun, dan apakah kita dosa jika kita tidak memberikan masukan kepada orang tua atau keluarga karena takut menyinggung perasaan mereka dan membuat mereka marah? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, hadirin yang Allah muliakan, kalau ini sudah berkaitan dengan meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, maka kita harus terapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus terapkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Yang pertama harus ikhlas gitu loh. Terus yang kedua, jadi niatnya di jangan pakai emosi, niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, dengan lemah lembut, caranya terus bagus, caranya bijak, hikmah, masuknya oke gitu loh. Kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, kayak berantem. Jadi berantemnya bukan pada substansi, berantemnya itu orang terus tersinggung dengan cara bicara kita. Jadi itu harus diperhatikan. Terus yang ketiga, mempertimbangkan maslahat mudharat atau efek samping. Nggak semua kemungkaran diingkari pada saat itu. Kita tahu kaidah yang dijelaskan para ulama, apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih parah, maka jangan diingkari pada saat itu. Cari waktu lain, gitu loh. Kita harus tahu side effect-nya itu seperti apa. Jadi di berat. Lalu sabar. Lalu sabar. Kalau ternyata udah berusaha semaksimal mungkin tetap mendapatkan respon negatif, itu kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan memberikan nasihat untuk bersabar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kesabaran dan rahmatnya kepada kaum muslimin, khususnya Ustaz, keluarga, serta pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jika kita sedang belajar atau ibadah sunnah yang lain, lalu kita melihat orang tua seperti perlu bantuan, apakah kita wajib menawarkan bantuan kepada mereka walau tidak dipanggil atau disuruh? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Kalau kita melihat orang tua butuh bantuan, maka kita bantu sebelum diminta atau dipanggil atau disuruh. Itu pahalanya gede banget. Jadi kita bantu mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.